هو الحي وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سوء مأمول. وإلى حضرة الرسول سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين من العلماء والأولياء الصالحين خصوصا لا رحمه ولا نشيه محمد حق الشيخ عبد الله كلام طيب والشهيد محمد بشر الأنوار بن أبي إسماعيل ومشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحكم على المعين وصول وفرائهم وجميع المسلمين والمسلمات ونؤمن منتنا ويعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل ما نوى بسرط صالة برحمة النبي الفاتحة. من هندق نعمل أيوه من هندق نتهوي كسوجهان تهم هلان كأيوه karena diayasi oleh pandangan batinnya tadi. Sama dia di pandangan dia, sama dia berpanas dia, tapi kada ulu. Bulan puasa berjalan ke pasar Wadai. Kurang yang disuruh gurunya berjalan ke pasar Wadai untuk mengetahui kesugihan Tuhan. Masa sampai ke pasar Wadai dasar bujur Tuhan sugih banget bujur kalau warnanya macam-macam warnanya kicak surabi lopes macam-macam umum melihat neraka itu muka kadar tapi kalau orang mengkala di siguru berjalan ke pasar Wadai berhutang sebuah puas mengalir di pasar dibawanya ke rumah tatkala meminum air sasitik atau sasitik tanpa makan lagi kalau pun dagar kanyang harus dapatnya es cantik es nyur bukan ensinyur itu oleh bulan puasa raja bulan tahan ngapor itu ini di rumah sampai ke rumah tak minum banyak udah ada ketujuh lagi mengkanyang yang mengaji di langgar mengkanyangnya timbang timbang basi lalu yang mengaji di langgar melihat wadah banyak sah jatuh ke langgar anak makan wadah rusak orang rusak orang setelah lantaran inya tadi udah rusak di mana sebab rusaknya kagak berguru berjalan ada di perintah guru dan kada sangi guru berjalan itu dengan ilmu ma'rifat. Hal yastawi alladziina ya'lamun walladziina laa ya'lamun kada sama urang nang baguru lawan urang nang kada bisi guru dasar sugih itu hamba banyak total bisi wadai dasar mu'umpan yang hamba banyak bila orang memandang naga itu namanya wadah yang dipandangnya dengan mati mata mata kepala serta mata hati begitu inya bulik mandiri wadah tadi ujar berjual wadah silin jangan mungsin hendak mati dipundut alamnya anjur alamnya itu sudah kaget Tuhan lawan wali-walinya kemana matanya memandang yang dipandang itu terumpat lawan-lawannya inilah hadis kursi abdi hati ini utik tak hamba ku ikam taat dan dia ku aku terserah itu hamba ku jadi kemana matanya memandang yang dipandangnya itu sangkut kelolongnya halayan orang yang kada berguru ada di perintah guru berjalan melalihat titikan liur jorojohan kalau ada orang yang menak-nakan bari-bari labinya manjuri yang dilihat kita dia berucap pulang mau kamu barinya makbut bilang. Lucung. Lucung. Kemana matanya memandang sinang dipandang itu, ya Allah. Menjurakan ulun lawan sijin ya. Ya kan bukan berita itu. Jadi kalau lakon datang ke rumah kakicak datang ke rumah hafam surabi. Apalagi nung anukan nung kayu dipakai di tangan tak ada apa cincin lain ada utas lain pemakanan hantu berapa enggak jadi aturan nama sahabat hantu tanpa kuasa kuat dari beli makanan itu tunggu ya dukun. Tapi bila lihat kesawatan itu kalah lawan kesawatan itu datang di mana Pak Subri? Orang yang ditingkati bumbunannya, bumbunan kesawatan itu yang ditingkati. Bumbunannya ditingkati, umpatan kepalanya sendiri. Bumbunan ditingkati, memang apa mau pisah lawan kepala. Artinya kalau orang ingat kalau lawan Tuhan, samunya antulah Tuhan itu tasarah ingat. Adakah yang lebih tinggi martabat kerajaan selain dari wali Allah? Tidak ada. Ujar wali-wali nahnul muluku haqiqatan. Kami-kami inilah yang bujur-bujur memegang kerajaan. Sebab itu sampai ke akhirat kerajaan. Kalau yang raja di dunia ini, paling-paling 2 tahun setelah orang dap dan tiduran. Ada awit mungkin belanja sampai menapal menyogok lawan kurang-kurang renang memilih istilah bahari itu tapal sogok ayo pilih indah ditapalnya disogokmu waktu kampanye berbagi-bagi bungkusan macam-macam baju dan sebagainya supaya orang memilih partai ini itu raja dunia. Istilah sekarang itu bukan kata sosok zakat nama. Ini sangat berani memakai kata-kata Islam untuk dosa. Aku sudah mengatakan itu adalah pakaian orang yang sangat zalim. Berani memakai kata-kata Islam untuk nafsunya. Sampai kapal dan sogok dikatakan zakat mana? Zakat harta. KKM garis miring angka Romawi. Kita KKM itu nomor kawan membacanya. Korupsi, ya aku nak nyambat kurap. Itu sekarang dialih namanya hibah. Berani memakai nama Islam, kata Islam untuk nafsunya. Maka tunggulah bala dari Allah akan menimpa kepada orang-orang yang ada di sana, kecuali orang yang menentang. Akan mereka yang mengulah kata itu baru selamat. Mangkana menentang berdiam itu umpat jua dapat marah. Kata-kata syariat dan muamalah itu sebenarnya adalah agama. Jangan dihubungkan dengan keduniaan. Itu pun adalah sangat salah. Jadi umat Islam Rasulullah SAW, umat Rasulullah, nang Islam bukan nang non-Muslim, janganlah ikut-ikutan. Menggunakan kata-kata yang milik kita untuk mendapat yang miliknya orang, yaitu keduniaan. Muter balik malamnya terus ujar guru, terus sendok emas dipakai untuk mengambil tahi atau kotor. Dengan kata hibah dia mengambil kekurangan. Dengan kata zakatul mal dia menunjukkan orang. Dengan jalan muamalat, kata muamalat dan kata syariat, dia mempermainkan harta orang. Waspadalah umat Islam daripada umat Rasulullah SAW. Janganlah kalian menghinakan kata-kata agama kalian. Kalau udah kalian menghinakan kata-kata agama kalian, siapa lagi yang memuliakan kata-kata kita itu? Kita inilah menganggap memuliakan kata-kata kita. Kalau kita menghina akannya, siapa lagi yang memuliakannya? Apabila menghinakan kata-kata Islam atau syiar Islam, maka hebat benar balanya. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Siapa menghormat siarnya Allah, tandanya hati nampak dua kepada Allah, takutan dengan Allah. Lalu makhum mukhalatahnya atau makhum selain dari manfaatnya, barang siapa tidak memuliakan siar Allah, maka hatinya wani kepada Allah. Jelas. Nampaklah di mata kita siapa yang wani kepada Allah, siapa yang menakutkan dengan Allah. Di mana? Apa dia membesarkan siar Allah? Apa dia menghina siar Allah? Nah, disinilah sudah merayap pendidikan Yahudi kepada umat Islam. Nang tambuk. Tahu ketambuk? Bunga. Rasulullah bersabda, la tazalu qa'ifatun min ummati dhahirin 'ala al-haq la yahruhum man nawa'ahum hatta ya'tiya amrullah wa qudratin wa'dillah, yakni kiamat. Terus-terusan satu partai daripada partai-partai umatku yang berdiri di atas kebenaran sampai kiamat. Siapapun yang mengganggu mereka, mereka tidak terpengaruh. Lalu tafsirnya, ta'ifatun min ummati ibrahim haq, yaitu ulama billah wa bi ahkam billah, orang yang mempunyai ilmu Allah dan ilmu hukum Allah. Selama dia berpegang dengan Allah dan hukum Allah, mereka itu tetap di dalam kebenaran. Tapi kalau sudah tidak tahu akan Allah dan tidak tahu hukum dan batas Allah, mereka terpengaruh umpat-umpatan kepada orang-orang tadi. Karena Allah jadil bumul dan tambuknya. Sebab itu Rasulullah mengutamakan kepada kita kemuliaan umatku. Laki-laki dini-dini jadi ulama mereka, supaya jangan salah, supaya jujur mereka. Oleh sebab itu sarana-sarana ilmu harus kita pikirkan bersama. Jangan diserahkan sarana ilmu kepada Bupati Solomonana. Kesian Bupati sudah terus kalah. Banyak dalam pikiran ya Bupati. Nah, sarana-sarana ilmu agama harus kita perhatikan bersama-sama. Nang susahnya dengan badan, nang duitnya dengan harta, nang pintarnya dengan utak. Namun nang pintar utaknya main untuk sarana agama, nang susah siap awaknya dipakai untuk membina sarana agama, nang susahnya pada-padanya pada duit di tangan orang. Berarti nang salah itu nang berduit. Nang susah siap awaknya sudah begawi. Nang cerdik dan berkewan sudah siap untuk mengajar dan sebagainya. Nang manduit kita mau, nah di sini. Sedangkan duit ini adalah pertama syarat dan hukumnya untuk agama. Firman Allah, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, nomor dua, harta diutamakan di sini. Harta diutamakan. Adapun gangguan musuh-musuh kita daripada orang yang tidak seia sekata, maka bisa kita pakai dengan kawan-kawan kita kurang halus. Siapa? Tuhan mengutamakan manusia pembantu kita, jin pembantu kita. Maka jin lebih utama membantu kita dari manusia ini. Bisa dipakai jin untuk membantu kita di dalam macam-macam urusan-urusan menikam kita di dalam burang, jin suruh mantep. Coba lihat dalam Quran, jin dan manusia yang didahulukan jin. Ya ma'asyaral jinni wal manusia berdiri. Itu keistimewaannya jin. Inya siap laksanakan. Nah itu mentayangnya abri kalahnya. Diperintah supaya berangkat aja, siap komandan laksanakan. Nah itu tak bukan rekam berita ya jin yuk. Karena salah paham dengan wartawan ini. Bisa banget mana boleh-boleh judul yang diurang ditambah dalam urang-urang. Ini tungkatnya lain. Nabiullah Sulaiman alaihissalam hendak menundukkan si perempuan yang sombong yaitu Bilqis. Kenapa? Persiapan untuk menundukkan itu. Yang disuruh silung begawi jin. Wei jin, apa nama Sulaiman? Ulangkan jambatan. Di bawahnya sungai itu. Tapi jambatannya nang tarang jernih, kada dikira orang jambatan. Sekira banyu nang kelihatan jambatannya, kada tahu orang. Oke bos, dijarjen. Siapa nang kada mau melaksanakan atau lambat melaksanakan atau bukan sesuai dengan ada sesuai lawan hajat unda, maka unda siksa akan dia. Jangan bos jarjen. وَمَيَّذِقْ أَنْ عَمْرِنَا نُذِقْتُ مِنْ حَذَابٍ أَلِيمٍ. Jangan bisa menerima. Siapa yang akan melaksanakan perintah unda, awas, unda siasa. Kemualinya, maafkan ada. Wali Sulaiman al-Rih, wuduhuha syahr, warawahuha syahr. Wa asdalna lahu imar kutub wa minal jinni man ya'malu bayna yadai bihni rabbih wa man yaziq min hurm an amrina nudhiqu min hadabin alim. Angin menjagikan jadi perintasi, di perintas angin, di perintasi ini mungkin dulu perintah angin mahanak makan kut kena kawat, di perintahnya carikan obat dunia turut dunia cabut. Nanti tadi perintah angin mengadu sudah memang angin di perintah sudah ada kisahnya. Rupanya angin Nabi Sulaiman ada di sini. Kenapa pakai kisah Nabi Sulaiman telah sempat 20 biar Nabi Sulaiman duduk dalam kawan-kawan saja. Abdul yang dihiga sihin parah, maka guru bangulang lah dihiga dengan kita parah. Guru bangulang lah, nah ini guru bangulang lah, anak benar-benar. Kenapa ano di rawang sana kena bertajir, kena bertajir, menciling, mata maka guru bangulang. Nabi Sulaiman pinando nilai manusia, ini Azrail. Bakal maut, karena kajian Nabi Sulaiman adalah yang tenang, yang berudalan, jalan-jalan. Bang Daud kan boleh mengesahkan aja. Kemudian hilang Azrael. Maksudnya hilang. Mang dihigana Nabi Sulaiman tadi, mang gata ucap. Hai Nabi Allah Sulaiman, opo. Tolong-tolong. Apa yang dapat saya bantu? Jawabkan ulun dari tempat sini, itu adalah ma'incam. Mencari matanya tadi, tapi sudah bersembunyi panggilnya. Ulun takutkan nih, kalau punya tempat aiga ini lupa. Maksud ikan apa? Alihkan ulun ke India. Ketiknya Nabi Sulaiman. Bukan Nabi Sulaiman itu orang Inggris, kata. Angin. Pun Tuhan Bapak. Ampun Tuhan, bawaan orang Nabi Gamdani ke India, sot di bawah angin ada di India. Baru sampai ke India, jajar elkas remeh. Masih di India, datang Azrail kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berdakwah, kenapa man? Ini kita itu aja, orang pender RT talon RW ada lagi nyambat bapak iya kenapa we itu kan nambah kio kita nambah kalah bapak kalah we mat kio jamat bapak. Kurang lebih 8 kata. Nah, ya tadi nyawa kita cengangan mencereng melalui gerangnya sampai nyetakutan. Ya bingung juga aja lah ya. Amalekat bisa bingung. Jadi ramon beradil termandang bingung. Jangan, ikan jangan pikir-pikir macam-macam. Mereka pun bisa bingung. Kenapa jadi bingung? Juga berselanan. Perintah cabut ruhnya di India, sedangkan orangnya ada di India, ada di Gampian kan. Pantar aja lah itu orang ulus semua pulang lah. Perintah dicabut ruhnya kan di India, sekalinya ada di Gampian kan. Jadi bingung kami. Udah sesuai perintah ajung di India udah. Jadi barang siapa bakal mati di satu tempat dijadikan Tuhan hajatnya ke tempat itu. Itu habis itu. Jadi kalau orang Tuhan tidak ada umrah, mungkin di Mekah, mungkin di Madinah, tempatnya hati-hati. Ini bukan ancaman tapi serius. Ada aja hajat. Bukan kita bukan negara anak Jakarta bukan Rusia bukan Pak Jakarta. Ada bukan. Cuma minta benar. Ya ada hajat benar anak di tanah-tanah tika ada mau jual dasar umurnya anak di situ jual. Jahadis Nabi Muhammad dasar memberat umur kemudian selesai anginlah jintang bagawi baulah di atas sungai itu jambatan lebih bersih dari kaca yang bersih kada terasa kada terlihat bahwa itu adalah kaca. Nang dilihat itu banyu yang berjalan di bawahnya. Jadi seakan-akan orang yang hendak menyembelih itu melewati sungai. sungai, terpaksa pakaian di nah itu sungai. Nah itu dasar ilmu pikir sungai. Nah itu ada bahasa kita mirip bahasa Cina, ada ujar anak kuhaki, ada bah orang kuha berdiri di hadapannya sumur saling dalam. Di sebelah sumur cucu Sidin sang anak berjalan menuju Sidin. Jadi di mata sini ini menabur cucu, jangan sampai tertabur ke sumur. Bahasa kita mirip Cina. Gonggong jatuh, ujar Ahmad mati. Liang cu, liang cu, liang cu. Itu anak Wahabi kalau nyalin kan luar biasa, muridnya banyak ngelor co. Liang cu, kayak bahasa Cina kalau ini beliong riong juga. Liang cu. Abahnya ada bersih bahar. Kemudian selesai sudah persiapan dan Nabi Sulaiman ada lagi. Ini inya hendak menuju ke kemari. Sekarang istananya siapa yang sanggup mengangkat katakan kemari secepat-cepatnya perlombaan. Ibrikum min al-jin ana atika ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ujarnya Ibrik daripada jinnya, ulun mengangkatnya karena sebelum dia habis begawi di kantor 8 misalnya jam 2 antaran itu bagaimana pas dihigapian bagaimana istana Bilqisir dan Nabi Sulaiman maka sikap sedikit itu kalawasan maka sikap juga Qadan Nabi Aindahu Ilmu Minar Kita Allah Allah yang lain kena Allah. Ana afika bihi qabla an yabtala ilaika tarfuk. Ulun kena namun jawinya sebelum mata pian dibuka dari bapajar sudah ada. Nah ujar Nabi Sulaiman, ayo kasnawa ngarangnya Asif bin Barakhia. Asif membaca doa Ismul A'bam dirajalakan Tuhan dan ini. Begitu Asif berkurimit untungnya ada. Itu napa istana Bilqis dihiga Nabi Sulaiman. Fadamma taqarra indahu qad limbanya sudah ada dihiga Nabi Sulaiman. Wah ini anugerah Tuhan dari Nabi Sulaiman. Padahal Asif berdoa, Tuhan pada kasih mana berarti Asif sunyi. Kalau bang syarik Asif ada memenuhi ini Asif misalnya, kenapa ya? Ada bunyi-bunyi indah aja, maka indah aku yuk. Liya berwani Tuhan mau uji undang ini syukur ke undang ada syukur. Wa man yashkur wa man syakar fa innama yashkur li nafsi. Siapa syukur inya jua dengan ditambah-tambah nikmat. Kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Allah Allah. Nah para ulama Allah min Tuhan dah sunyi juga. Cocok banar. يحيطوا لها عرشها Akhirnya datang Bilqis. Besi datang melihat air sungai. Maka mesti sudah mendatangi Sulaiman. Tapi sungai antaranya macam apa? Ada air undangan. Mesti menyebar. Ya, terpaksa menyingkai. Nah, singkayan ini negara aja. Inya salah sangka, kurang salah sangka bisa menyingkai. Salah sangka. Salah sangka, tak disingkainya. Bajar Bilqis salah. Aja sekalinya, pematikul tadi banyu, nyebersih katanya. Pada dana hijab, si kaca dengan mata memandang yang di sebelahnya. Wah, ini orang-orang sudah kasap, bukanlah kasap. Sultan lagi Bilqis. Kenapa jadi sultan? Datang ke